molek suara, molek segalanya. Kita sambut penampilan dari hadirnya Ayu Novita Tepos Top Music. Terima kasih. Tersiksa. Mbak Kasih Ayu Novita.